Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, Bang Biring. Musibah. Musibah ini namanya. Kenapa pula kau, Pak Slamet? Macam iklan di Radio Arisa pula kau tengok. Kenapa? Ya musibah. Itu tuh, apa tuh yang di mulutmu itu kalau bukan musibah namanya? Ih, kumat lagi. Pak Slamet ya, kau gak tahu ini apa yang di mulutku ini? Kau kira rokok ini kan? Iyalah, emang itu apaan kalau bukan rokok? Pak Slamet, aku ini udah berhenti ngerokok. Gak gaul kali pun Pak Slamet ini. Ini namanya siwak. Siwak coy, siwak. Iwak? Siwak bukan iwak. Siwak? Iya. Apa itu siwak? Makanya Pak Slamet, ikut pengajian. Jangan kedemu itu aja yang kau urusi. Jadi gini dia Pak Slamet. Siwak ini adalah sejenis ranting yang digunakan untuk membersihkan mulut dan gigi kita. Dan ini termasuk perkara sunnah yang paling disenangi dan dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa iya sih Bang Biring? Nggak percaya pula Pak Slamet ini. Dengar ya. Seperti dalam beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka bersiwak. Di antaranya adalah dari Syuraih bin Hani radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah SAW jika dia memasuki rumahnya? Apa itu? Beliau menjawab, bersiwak. Dan lagi Pak Slamet ya, bayangkan nih Pak Slamet, mau masuk rumah aja nih, Rasulullah itu bersiwak dia, apalagi dalam perkara yang lebih penting. Seperti ibadah ini Pak Slamet. Dalam hadis yang lain nih Pak Slamet ya. Bahwa Rasulullah itu bersabda, kalau bukan karena akan memberatkan umatku, maka akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan berwudu. Terus hadis yang lain nih. Kalau bukan karena akan memberatkan umatku, maka akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan hendak sholat. Nah gitu dia Pak Slamet. Gitu ya Bang Biring ya. Iya. Dan satu lagi nih Pak Slamet ya. Ternyata selain untuk membersihkan mulut serta gigi kita nih Pak Slamet ya. Bersiwak itu juga menjadi salah satu pintu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam sebuah hadis nih Pak Slamet. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siwak merupakan kebersihan bagi mulut dan keridhaan bagi Allah. Gitu dia. Oke lah kalau begitu Bang Biring ya. Mulai sekarang ini akan kupraktekan siwak itu Bang Biring. Iya. Tiap mau duduk, mau sholat, mau tidur, bangun tidur, dan ibadah yang lainnya Bang Biring. Mantap. Gitulah dia Pak Slamet. Kalau mau jadi umat Nabi yang paten. Oh iya Bang Biring. Boleh pinjem gak siwaknya? Ngeri kali kok Pak Slamet. Buka segigi gue ini. Jangan jadi. Muntah gue. Beli. Di mana kamu beli? Mau berapa? Dasar. Tukang bisnis promosi rupanya datang ke sini dia. Namanya juga usaha. Pesan ini dihadirkan oleh Radio Arisa 95,7 FM. Santun menyapa, ilmiah berbicara.